Biarkanlah saja diriku sendirian tanpamu. Biarkanlah aku merindu sekian lama. Bukan maksud untuk membisu sepi tanpa kata. Terpisahnya kita kerana mengejar impian. Mungkin kan bersama dua jiwa ini dalam cari cinta sejati. Mungkinkah segala derita di jiwa akan diriku sepi tanpa kata. Terisahnya kita kerana mengejar impian. Mungkin kan bersama dua jiwa habiskan dia. 2, 3.